maka sudah selesai, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Cuma ya diwajibkan kotoran kucingnya dibuang, jangan di enggak ada perubahan, udah pakai aja lah. Iya, terus kotoran kucingnya jadi sabun colek habis itu, jangan. Iya. Wa qala Malik al-ma'ul qalilu la yanjusu ila bitaghayyuri kal katsir. Ini udah jelas nih. Nah, kemudian wa huwa wajhun fi madhhabina, dan itu huwa di sini kembali ke pendapatnya Malik ini, kembali ke pendapat al-ma'ul qalil la yanjusu ila bitaghayyur kal katsir, yaitu pendapat bahwa barometer najis atau enggaknya air itu dari sisi taghayyurnya. Itu wajhun fi madhhabina, satu wajah, satu pendapat ashab Syafi'iyah. Wajah ini kan berarti wajah dalam, kalau misalnya wajah atau aujuh itu dalam fikih Syafi'i maknanya adalah pendapat ulama besar mazhab Syafi'i, bukan pendapat Imam Syafi'inya, bukan, tapi pendapat ulama mujtahidun mazhab Syafi'i. Kalau pendapat mazhab Syafi'i itu disebut qaul atau qaulain atau qaulan atau aqwal, ya. Ya, makanya nanti ada qaul qadim, ada qaul jadid nanti insyaallah. Wa huwa wajhun fi madhabina, berarti itu satu pendapat, ada pendapat, berarti ada ulama mujtahid dalam mazhab Syafi'i yang berpendapat seragam dengan pendapat Imam Malik dalam mazhab Maliki. Ya. Wakhtarahu Ar-Ruyani. Nah, ini Ar-Ruyani termasuk ashab Syafi'iyah. Pemilik kitab Bahrul Madhab. Wakhtarahu, dan imam namanya Imam Ar-Ruyani. Berarti kalau misalnya ada seorang laki ikhwan namanya Royani, itu dari mengambil dari ini nama ulama mazhab Syafi'i. Karena banyak dari kita orang-orang Indonesia memakai nama ulama mazhab Syafi'i, seperti misalnya Baihaqi ya. Syafi'i, masuk pakai banyak PI-PI itu, Syafi'i ya. Kemudian siapa lagi? Mawardi ya kan? Nawawi. Kemudian Rafi'i ada, kemudian Haitami, kemudian Baidawi, siapa lagi? Ruyani, terus apa lagi? Ghazali, banyak banget. Rozi, ya, ya, gitu ya. Wajhun fi madhabina, dalam madhab kami, madhabina yaitu madhab Syafi'i. Waktarahu Ruyani, wa fi qawlin qadim. Nah, ini ada istilah lagi. Dan dalam qaul qadim, apa qaul qadim? Yaitu pendapat atau madhabnya Imam Syafi'i sebelum hijrah ke Mesir. Ya, sebelum hijrah ke Mesir. Qaul qadim, pendapatnya Syafi'i sebelum hijrah ke Mesir yang berlawanan atau yang berbeda dengan pendapat beliau ketika di Mesir. Jadi bedakan antara ada qaul qadim, ada qaul jadid, ada qaul. Kalau qaul qadim itu pendapatnya Imam Syafi'i sebelum ke Mesir, dan pendapatnya Imam Syafi'i sebelum ke Mesir itu, pendapat tersebut ada perbedaan dengan pendapatnya beliau ketika di Mesir. Maka yang di Mesir pendapat namanya qaul jadid, sebelum ke Mesir namanya pendapat qaul qadim. Adapun kok pendapat mauqif beliau seperti itu, mau di dulunya atau setelah ke Mesir, itu namanya qaul udah. Iya. Kalau misalnya enggak ketahuan ini pendapat, misalnya Imam Syafi'i punya dua pendapat. Misalnya, namun enggak ketahuan mana yang pendapat qadim, mana yang pendapat jadid, maka disebut qaulan. Ya enggak ketahuan qaul jadid atau qaul qadim. Qaulan. Baik. Wa fi qaulin qadim, dan dalam pendapat Imam Syafi'i yang lama bahwasanya al-ma'al jari, air yang jari, air jari apa air apa? Air yang mengalir yang lari, la yanjusu illa bitaghayyur, tidak najis kecuali dengan sebab apa? Berarti Syafi'i ini, berarti pendapatnya Imam Malik ini adalah qaul qadimnya juga Imam Syafi'i. Syafi'i pelajarinya. Ya kan? Iya apa enggak? Atau enggak? Ini antum harus detail nih. jangan tertipu. Nah. Iya atau enggak? Bedakan. Wa fi qaulin qadimin annal ma'al jari la yanjusu ila bitahir. Pendapat Imam Malik itu ma' jari bukan? Bukan. Ma' syam mutlak, apa mau dia ngalir, mau dia diam. Jadi dalam istilah madhab itu ada ma' jari, ada ma' rokit. Ma' jari, air yang mengalir. Seperti comberan-comberan, nah, itu air jari itu. Ma' rokit itu air tergenang diam. Itu ma' rokit namanya. Itu ada hukum tersendiri dalam madhab. Dalam qaul qadim Imam Syafi'i, air yang mengalir ya itu mirip dengan perkataan Imam Malik. Kalau airnya mengalir, la yanjusu illa bitaghayyur, tidak najis kecuali dengan adanya taghayyur. Contoh misalnya, seseorang ini qaul qadim ya, kita pelajari qaul qadim. Qaul qadim itu qaul yang tidak dipakai dalam mazhab, maksudnya mazhab Syafi'i memakai qaul jadidnya. Kalau qaul qadim ya hanya hikayat, yaitu dulu pernah Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. Cuma enggak masalah kalau kita mau pakai qaul ini, enggak masalah juga. Nah, qaul qadimnya mazhab Syafi'i dulunya sebelum ke Mesir, air yang mengalir itu tidak najis kecuali kalau dengan adanya perubahan. Baik, kita lihat contohnya, contoh kasus. Misalnya seorang dari antum kebelet buang air besar. Ya. Di kebun gitu kan, habis macul, habis ngapain kan. Udah makan tadi pagi banyak banget, tapi dari kemarin belum membuang. Nah, terus habis itu mau buang air di kolam orang, takut nanti ngambang, ketahuan. Ya kan? Akhirnya ada di pinggir petak-petak sawah ya, ada sungai kecil gitu. Ya, yang paling segini ya. Ngalir air kecil segini doang airnya, dalamnya segini doang. Ya paling segini gitu. Ya. Nah, air itu mengalir. Walaupun mungkin atasnya enggak begitu mengalir, tapi dalamnya itu ada pengaliran sedikit. Ya, jadi enggak terlalu ngalir terus kayak arung jeram gitu, enggak. Itu kok buang air di situ ya, kita ke bawah. Enggak sempat kita buang air di situ. Nah, kemudian kita bertengger di atas batu dan buang air di situ. Kita tunggu 5 menit dulu ya, karena buang airnya 5 menit nih. Salah seorang dari antum gitu kan. Nah, abis itu kan berpengaruh itu. Terlebih cuaca dingin. Akhirnya yang keluar tuh sifatnya cair. Ya, itu pokoknya gambarkan dengan gambar-gambar. Cair kemudian merebak itu menjadi berwarna-warni dia airnya. Tercampur. Ya. Mumazajah banget itu kan. Udah benar-benar berwarna-warni. Antum perhatikan setiap detail-detail dari partikel-partikel itu. Ya. Berubah warnanya. Seperti sini. Kalau ini air jari enggak mengalir kan? Air jari la yanjusu illa bitaghayyur. Ada taghayyur enggak? Ada taghayyur. Berarti najis enggak dalam qaul qadim? Najis. Andai misalnya misalnya ini di kasus apa bukan di momentum lain. Ini udah enggak posisi enggak kedinginan lagi, tapi biasa, tapi pengen lagi berak di tempat itu. Kali ini padat. Tidak cair. Kali ini padat. Nah, karena padatnya maka dia pun kotoran itu enggak mau pergi kemana-mana, tetap di situ aja walaupun airnya mengalir. Kan kadang gitu dia. Tetap di situ. Nah, pas antum perhatikan dia gitu aja tertampar-tampar oleh air-air tapi enggak tergoyahkan. Airnya mengalir itu air, tapi air itu enggak berubah sama sekali. Air itu enggak berubah sama sekali. Walaupun ada kotoran itu tetap diam di situ. Nah, dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i, maka air tersebut najis atau enggak? Kenapa? Karena tidak ada taghayyur. Tidak ada taghayyur. Itu dalam qaul qadim. Kalau taghayyurnya di situ doang, kira-kira berapa meter gitu, enggak ada tanda-tanda. Najis itu air. Najis. Kemudian mengalir ke sana.

lam yamnil khubath. Itu ingat hadis itu enggak? Kalau misal air, kata Nabi SAW, kalau misal air mencapai dua qullah, maka tidak membawa najis. Ya, jika air mencapai dua qullah, tidak membawa najis. Itu mantuknya gimana? Ya, jika air di atas dua qullah, berarti enggak bawa najis. Sudah itu mantuk. Tapi mafhumnya gimana? Mafhumnya adalah berarti kalau air di bawah dua qullah bisa dapat najis. Apa bakal najis? Kalau kena najis, najis. Itu kan pemahaman. Enggak ada di hadis, enggak ada di kalimat hadis, enggak ada. Tetapi yang kita pahami dari itu gitu kan. Tadi ana ulangi kalimatnya apa? Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil khabathan atau najisan. Kalau air di atas dua qullah ukurannya, atau air kalau air sampai dua qullah ukurannya, maka tidak najis. Mantuk. Dan jelas gampang memang. Tapi kemudian pemahaman kita ke hadis itu kan macam-macam nih. Di antara pemahamannya adalah, oh berarti kalau air tersebut enggak nyampe dua qullah, kena najis sedikit langsung najis. Itu mafhum namanya. Dan mafhum itu kadang liar. Ya. Kadang mafhum itu senangnya mengeneralisir. Ya. Nah, mafhumnya ini ya, yaitu kalau air di bawah dua qullah kena najis sedikit langsung najis, itu mafhumnya ini bertabrakan dengan mantuk khalaqallahul ma'a tahuran. Mantuknya khalaqallahul ma'a tahuran, Allah menciptakan air asalnya apa? Suci dan menyucikan, jernih, biasa, normal. Nah, ini bertabrakan nih, kenapa? Karena dalam kasus itu banyak yang bertabrakan. Karena gini, air di bawah dua qullah ketemu najis sedikit aja, masa langsung dihukumi semuanya najis? Padahal kalau kita lihat, malah sesuai dengan khalaqallahul ma'a tahuran, yaitu air tersebut masih dalam keadaan suci menyucikan kan? Padahal baru kena sedikit najis, masa langsung dinajisi semuanya? Paham gak di sini? Nah gini, kalau misalnya kita mengikuti mantuk khalaqallahul ma'a tahuran, ada air segini nih, kemudian kena najis kotoran apa gitu. Terus kita ambil. Air ini masih suci enggak? Masih enak enggak? Masih bersih enggak sebenarnya? Enggak terpengaruh kan? Enggak terpengaruh. Nah, kalau kita memakai mantuk khalaqallahul ma'a tahuran, maka jelas sudah ini, oh ini masih bersih karena masih tahur, masih itu enggak ada apa-apa. Ya kan? Tapi kalau kita memakai mafhum idza balaghal ma'u qullatayn lam yahmil khubathan, kan mafhumnya apa? Kalau air enggak di bawah dua qullah, kalau air di bawah dua qullah kena najis, maka langsung najis. Ini bertabrakan nih. Mana yang kita pilih? Kita memilih mantuk dibandingkan dengan mafhum. Karena mantuk ini lebih jelas langsung dari ini ya. Jadi insyaallah nanti kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa ulangi lagi. Oke. Kita lanjutkan wa ammal katsir. Pak Rahmat, antum bisa baca? Belum ya, nanti insyaallah ya. Berarti ada harokatnya. Wa ammal katsir wa huwa qullatan fa sa'adan fa la yanjusu illa bit taghayyuri bin najasa liqawlihi sallallahu alaihi wa sallam khalaqallahu al-ma'a tahuran al-hadith wal ijma'u mun'aqidun 'ala najasatihi بالتغير ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير وسواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة وهذا لا خلاف فيه هنا بخلاف ما مر في التغير بالطاهر وسواء كانت النجاسة الملاط Al-mula apa ini? Mulaqiyah. Wasawa'un kanat an-najasatul mulaqiyatu al-mulaqiyah. Sawa'un kanat an-najasatul mulaqiyah. Iya. Lil ma'i mukhal mukhalatatan au mujawaratan wa fi wujaihin syadzin anna najasata al mujawarata la tunajjisuhu wa ammal kathir qala musannif wa ammal kathir wa huwa qullatan fasa'ida فلا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة لقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الماء طهورا الحديث والإجماع منعقد على نجاسته بالتغير ثم لا فرق بين التغير اليسير والكثير وسواء تغير الطعم وسواء تغير الطعم تغير الطعم وتتغير الطعم تغير الطعم أو اللون أو الرائحة وهذا لا خلاف فيه هنا بخلاف ما مر في التغير بالطاهر وسواء كانت النجاسة الملاقية للماء مخالطة أو مجاورة وفي وجيه شاذ أن النجاسة المجاورة أن النجاسة المجاورة لا تنجسه. Baik, wa ammal kathir. Sekarang kita menuju ke air al-kathir. Timbangan atau barometer atau neraca air kathir dalam fikih Syafi'i dan juga dalam fikih Hanbali adalah qullatan fasa'ida. Dua qullah dan lebih, or more. Minum, minum. Minum biar enggak ngantuk. Minum Mas Ali. Mumpung masih panas bisa siram-siraman. Itu Mas Ali, Mas Ali. Enggak, antum nih. Antum lagi enggak puasa. Al-kathir qullatani fasa'ida, dua qullah dan lebih. Fala yanjusu illa bitaghayyur bin najas. Ini air kathir la yanjus, tidak najis kecuali dengan sebab apa? Berubah dengan sebab najasah. Baru bisa dia dikatakan najis. Karena perkara Allah khalaqallahu al-ma'a tahura. Dah itu paham? Wal ijma'u mun'aqidun 'ala najasatihi bitaghayyur. Dan ijma' mun'aqid, terjadi, terakadkan. Ijma' tersahkan. 'Ala najasatihi bitaghayyur, atas kenajisannya. Dhamir hi di sini, ha, kembali ke mana? Najasatihi. Ha, dhamir ha kembali ke mana? Eh Mas, kembali ke mana dhamir ha? Najasatihi. Al-kathir, al-ma al-kathir. Ya. Wal ijma'u mun'aqidun 'ala najasatil ma'il kathiri bitaghayyur. Ijma' itu tersahkan atas kenajisan air-air yang banyak disebabkan perubahan. Tsumma la farqa bainat taghayyuril yasiri wal kathir. Kemudian tiada farq, perbedaan antara perubahan sedikit maupun banyak. Ini muskilah. Dari kalimat ini bisa muskilah. Kalau misalnya taghayyur tersebut yasir, di pojok sana airnya dua qullah, maka yang sini enggak kena. Jadi di bagian yang sahih adalah di bagian yang kena najis itu, di bagian yang terpengaruh itu, yang ada taghayyurnya. Adapun kalau bagian lain jauh itu enggak ada taghayyurnya, enggak masalah. Ya. Kalau misalnya kita di danau misalnya, atau belumbang yang besar, misalnya kalau belumbang ini seukuran halaman rumah ini, itu kira-kira 204 kg bisa ya, nyampe lebih bahkan ya. Nah, misalnya di sana ada kotoran kucing. Nah, kotoran kucingnya, saking kucingnya mungkin sakit perut atau gimana, kemudian cair banget. Ya kita yang di ujung sini pas lagi wudu, dia lagi buang air sana, terus berubah sana, enggak ada urusan sama sini gitu. Gitu kan? Nah, kecuali kita pindah ke sana terus kita wudu di sana. Nah, itu baru kita yang salah gitu. Atau kucingnya memang lagi berenang terus buang air terus kena kita, baru itu beda. Nah, طيب وسواء تغير الطعم atau طعم boleh atau تغير الطعم طعم sama saja baik berubah طعمnya atau طعم

perubahan ini membuat dan menjadi najis, bukan tohir lagi bahkan. Ya. Kemudian wasawa'un kanatin najasatul mulaqiyatul ilma'i mukhalatatan aw mujawarah. Wasawa'un kanat, sama saja, tidak peduli najasah tersebut mulaqiyah lil ma', najasah yang mulaqiyah lil ma', yaitu yang masuk ke air, sama saja baik dia itu sifatnya mukhalatah atau mujawarah. Ingat mukhalatah mujawarah, ingat gak? Mukhalatah itu apa? Mumazzajah, melarut. Jelas kalau melarut sudah jelas dah. Sekarang kalau mujawarah masuk tapi enggak larut. Dia enggak melarut. Ya. Dia terpisah enggak melarut, tapi Anda enggak tahu nih benda apa najis yang mujawarah sifatnya, Anda enggak tahu. Kalau minyak kan suci. Ya kan? Anda enggak tahu. Tapi kalau misalnya ada benda najis yang ketika masuk ke dalam air, dia tidak melarut di air, tetap dia dihukumi najis air itu, gitu. Wa fi wujaihin syadz, dan dalam suatu pendapat wujah ini namanya tasghir dari kata wajah, yaitu pendapat kan tadi, wajah artinya pendapat ashab syafi'iyah. Tapi kalau misalnya dengan ta'bir atau ungkapan wujai, ini menunjukkan lemah banget, bahkan anggap aja enggak mu'tabar gitu katanya, enggak mu'tabar, kayak enggak ada gitu loh. Jadi wujaihin syadz itu satu pendapat yang syadz, syadz itu beda sendiri, yang udahlah enggak usah dianggaplah gitu. Bahwasanya najasah mujawarah la tunajisuhu, bahwasanya najis yang mujawarah tidak menajiskan air. Ini bagi beliau, bagi mazhab Syafi'i. Padahal sebenarnya pendapat ini najasah mujawarah la tunajisuhu itu kalau mau dipikirkan ya bagus juga. Karena apa? Karena najasah yang mujawarah itu sebenarnya tidak masuk ke dalam unsur air. Ya. Kalau kita perhatikan ya. Sebagaimana minyak ya. Baik, kemudian oh, kita lanjutkan di sini wa qauluhu halat bihi najasah. Oke. Tafadhal Mas Malik. Wa qauluhu halat bihi najasah. Ihtaraza bihi amma law tarawah al-ma'u bijifatin mulqatin ala shattil ma' fa innahu la yanjusu li'adamil mulaqah. Wa qawluhu, dan perkataan Ibnu Abi Suja', dan dilihat perkataan Abi Suja' di halaman 38 atas. Wa ma'un, dan air, halat fihi najasatun, bertempat di dalam air tersebut najasah. Syufi sini bilang bertempat di dalam air tersebut najasah. Ihtaraza bihi amma law tarawaha, ini menjaga, mengeluarkan dari amma law tarawaha, dari benda-benda misalnya yang tarawaha di sini yaitu mengambil rih, yaitu hanya apa, dikecualikan apa di sini, kalau misalnya air tersebut hanya tertulari gitu loh, dengan aroma saja. Jadi tarawahal ma'u bijifatin, kita ingin dulu terjemahin tarawaha itu terpengaruh dengan aroma, terpengaruh aromanya, air terpengaruh aromanya, bijifah, jifah bangkai, jifah itu bangkai, bangkai busuk, mulqat terbuang, terdampar, terbuang di ala syattil ma, syatt itu pinggiran. Ya, berarti gimana? Ini konteksnya bukan mak jari ini. Ya. Konteksnya air biasa, air rokit, air tergenang. maksud di sini air tergenang, apakah dia tergenangnya dia airnya itu di bawah dua kula atau dua kula? Di bawah dua kula atau enggak? Dua kula. Kalau untuk perhatikan, umaun halat fihi najasatun wa huwa dua kula kan. Ah, berarti konteksnya ini bicara tentang air yang tidak sampai 20. Karena ini kan kalimatnya halat fi najasah baru situ. Ya kan? Wa huwa dunal qulatain. Halat fi najasah. Kalau misalnya ada air di bawah 20 masuk dalam najasah, masuk maka sudah najis. Tapi ini halat fi najasah ihtaraza bihi, yaitu untuk mengecualikan untuk kasus air di bawah 2 kullah. Kalau misalnya air tersebut terpengaruh aromanya dengan suatu bangkai yang terbuang di atas pinggir air. Di sini pinggiran air. Berarti enggak nyampur sama air. Ini enggak. Maksudnya bukan di tepi di samping itu ada tergenang air terus di bagian apa gitu bagi samping di pepohonan ada bangkai apa gitu misalnya beruang mati misal beruang mati di situ kemudian aromanya membusuk dan saking dekatnya dengan air maka aroma itu pun terpengaruh ke air. Ya. Nah. Apa? Fa innahu hu di sini kembali ke mana? Air. Fa inna dzalikal ma la yanjus. Air itu tidak najis. Kenapa? Bi adamil mulaqat. Karena tidak ketemu. Ketemunya apa? Ketemunya sama baunya, rehnya. Itu menunjukkan bau itu tidak najis. Kentut itu tidak najis. Iya. Sebagaimana yang kita bilang waktu itu, kalau kentut najis, bisa kasihan orang-orang yang tidak kentut. Kenapa? Karena mereka sama dengan terbebani akan kenajisan itu di hidung mereka, sehingga harus membuangnya. Iya enggak? Kita kalau misalnya ada najis, plok lagi gitu, kita harus buang segera. Ini kan supaya sholatnya sah. Kalau misalnya angin itu najis, kentutnya aja, boleh? Gitu orang. Jadi pada nyium semua langsung gitu semua. Akhirnya sholatnya enggak khusyuk. Jadi angin udara itu enggak najis. Baik. Kita lanjutkan di sini. Pak Rahmat. Masih 7 menit lagi insyaallah. Wa qaluhu fataghayyar ikhtaraza bihi amma idza lam yataghayyara الماء إذا لم يتغير الماء إذا لم يتغير الماء الكثير بالنجاسة وقد تكون قليلة وتستهلك في الماء وتستهلك في الماء فإنه لا ينجس ويستعمل جميع الماء على ويستعمل جميع الماء على مذهب الصحيح وفي وجه يبقي قدر النجاسة ولو وقع في الماء الكثير نجاسة توافقه في صفاته كبول منقطع الرائحة فإنا نقدره على ما تقدم في الطهارات طيب وقوله نحن بركاته يوم أبي سجى رحمه الله فتغير أو كان قلتين فتغير air yang di atas dua kula atau lebih berarti air kafir. Ini kita konteksnya berarti membicarakan air kafir. Ya. Fataghayyara, maka air tersebut berubah. disebabkan najis, ihtaraza bihi, mengecualikan dengannya, dengan kalimat taghayyara. Yang dikecualikan apa? Amma idza lam yataghayyaril ma'ul katsir bin najasa. Itu yang dikecualikan apa? Kalau misalnya air tersebut, air banyak ya dalam madzhab Syafi'i, al-ma'ul katsir lam yataghayyar, belum berubah disebabkan najis, belum berubah. Berarti belum dikatakan najis. Karena dalam madzhab Syafi'i, ibrah air banyak untuk menjadi najis adalah perubahan. Nah, taghayyur laun, ta'am atau ra'iha. Wa qad takunu qalilatan wa tastahliku fil ma. Qad takun, kadang-kadang bisa jadi qalilatan. Qalilatan ini siapa yang qalilah? Najasahnya, bukan airnya. Airnya banyak, tapi najisnya qalil. Wa tastahliku fil ma, dan hancur lebur melarut di dalam air. Jadi airnya banyak, lumbang ratusan kilo, kemudian ada najasah sedikit. Tastahliku fil ma, kemudian najasah tersebut melarut di dalam air yang banyak itu. Fa innahu la yanjus. Coba ini, la yanjus atau la yunajis? Fa'ilnya siapa? Enggak, layan jus. Ya, fa'innal ma'a layan jus. Maka sesungguhnya air tersebut tidak najis. Tapi di sini wa yusta'malu. Di sini yang lebih tepat mungkin wa yusta'malu jami'ul ma'i 'ala al-madhhab as-sahih. Wa yusta'malu jami'ul ma'i 'ala madhhab as-sahih. Dan digunakan seluruh air dalam madhab yang sahih, atas madhab yang sahih. Berarti kalau 'ala al-madhhab as-sahih, ini pendapat yang sahih. Yaitu kalau misalnya ada madhab lain dari madhab lain yang berpendapat sebalik ini, berarti itu madhabnya khotok. Jadi madhab sahih sama asah beda. Sahih, kalau kita katakan sahih, berarti selainnya khotok jelas. Ya, kalau kita bilang alal madhab al asah, berarti selainnya mungkin sahih. Enggak, kalau misalnya ini beragam madhab. Iya. Jadi ini benar-benar mengintisar, benar-benar ini madhab yang sahih. Itu loh, madhab kami. Dari madhab apapun, madhab yang inilah yang sahih. Wa fi wajhin, dan dalam suatu wajah. Dan suatu wajah. Tapi bisa juga ini madhab as-sahih. Bisa juga dimaksudkan alil madhab Syafi'i. Bisa juga dimaksudkan alas sahih. Ya, bisa juga dimaknai itu. Bisa juga ini dimaksudkan dalam satu madhab saja kita bicara. Bisa. Ya. Seperti bicara wa yusta'malu jami'ul ma'i alas sahih. Itu boleh. Maksudnya itu yang mungkin lebih tepat ya. Wa fi wajhin, dan dalam suatu wajah yubqi qadran najasa. Dan dalam suatu wajah, berarti dalam suatu pendapat, yubqi qadran najasa, ditetapkan ukuran najisnya. Paham maksudnya? Hah? Jadi misalnya dalam air banyak, belumbang gitu, ada kemasukan kotoran melarut, tapi sedikit banget kotoran itu. Nah, dalam suatu pendapat mazhab Syafi'i dari para ulama besar, bahwasanya yang melarut itu dia disisakan, diambil, dibuang. Paham maksudnya? Di bagian yang kecil itu yang kena najis. Misal apa? Contohnya apa? Darah binatang. Berapa tetes gitu. Ya, di atas pohon ada apa? Misalnya kucing. Kucing lagi manja di atas pohon. kemudian kena duri pohon, luka ada aja ya, ya seret gituan, keseset ya, kemudian tertetes ke dalam lubang, ke lubang pleng pleng yuk, 5 tetes saja, dikit. Kemudian itu melarut tuh, kemudian ada orang wudu, mau wudu, dia ingat di halaman ke-40 kifatul akhyar, ini lihat darah ini qalilah tapi yastahlik filma, sedikit tapi melarut di air, dan di air itu air yang kafir. Maka mazhab yang sahih, mazhab yang sahih semua dari air itu tetap suci menyucikan, dan mazhab yang sahih. Tapi ada satu wajah, satu pendapat yang bagian kecil ini disisain, maksudnya ini enggak suci menyucikan, itu maksudnya ya. Wallahu a'lam. Walau waqa'a, insyaallah yang terakhir ini, walau waqa'a, kalau misalnya terjatuh fil ma'il kathir, dalam air yang banyak, suatu najis, tuwafiquhu fi sifatihi. Nah ini yang agak sulit, yang sesuai dengan karakter air tersebut. Jadi najasah tuwafiqul ma' fi sifatil ma', najasah tersebut menyelaras dengan air dalam karakternya. Kabauli munqati'ir raihah. Kabaulin munqati'ir raihah, seperti baul, apa baul? Air kencing munqati'ir raihah, yang terpotong apanya? Terpotong baunya. Maksudnya air kencing enggak ada baunya. Biasanya gantung kencing ada baunya gak? Kalau habis tidur biasanya bau. Nah sekarang misal udah sore gitu, untung gak tidur lagi, kencing dan baunya itu gak ada. Nah gimana dong? Atau kencing di genangan air, ya kan? Genangan air tapi ya dua kulah, itu bukan genangan namanya. Kolam. Kalau misalnya di genangan air, najis sudah jelas. Paham? Samping ini misalnya habis hujan nih, ada becekan gitu. Becekan. Tempat lubang di jalan kecil banget itu. Antum terus enggak ada orang, enggak ada orang. Jongkok kok gitu. Ser. Gitu. Najis sudah air itu walaupun air kencing antum putih dan air becekan itu agak coklat debu-debu gitu. Tetap najis. Itu air yang qalil. Nah sekarang bagaimana kok air kafir blumbang gede gitu kan, antum kencingi, ya permisi mbah antum kencingi, dan kencing itu pas ketika antum kencing, antum cium kencing itu nggak ada yang bau, nggak bau, munqati'ur raihah. Apa masalahnya? Fa inna nuqaddiruhu ala ma taqaddama fi at-tahirat. Ini kita mengukurnya, mengira-ngirakan seperti apa yang sudah diterangkan di dalam masalah benda-benda yang suci. Gimana tuh? Itu PR aja buat antum ya. Gimana? Dikira-kira. Ya. Tapi begini, kalau misalnya sampai yang tadi, apa yang paragraf sebelumnya, mazhab yang sahih sebenarnya ini enggak usah dipikirin. Karena sulit. Coba baunya enggak ada. Warnanya sama aja. Ya udah. Salahnya apa? Iya, rasanya itu. Enggak salahnya apa? Salahnya ngapain di air kencingnya gitu. Kencing di tempat lain gitu kan. Ngapain di air gitu. Ya. Wallahu a'lam. Sampai situ. Iya, itu enggak apa-apa. Cuma iya. Iya, sambil berenang meminum air. Ah, gimana? Buang air. Buang air. Ya itu enggak menajiskan sih, enggak masalah. Cuma baiknya jangan. Iya. Tapi bisa ditakdirkan memang. Ditakdirkan maksudnya diukur.